salah alih. Jangan simpan dalam hati sio. Mari bilang bye-bye alih. Jangan sampai bakal lain. Kalau ada beta salah alih, jangan simpan dalam hati sio. Mari bilang bye-bye alih. Jangan sampai bakal lain. Katong dua bersaudara alih. Satu mama, satu bapa sio. Hidup jangan marah-marah alih. Mama dan bapa punya pilihan. Tak salah.